سورة الغاشية. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. هل أتاك حديث الغاشية؟ Sudah datangkah kepadamu berita hari pembalasan? وجوه يومئذ خاشعة. Banyak muka pada hari itu tunduk terhina. عاملة ناصبة. Bekerja keras lagi kepayahan. تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. Memasuki api yang sangat panas. Diberi minum dengan air dari mata air yang sangat panas. ليس لهم طعام إلا من ضريع. Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri. La yusmin wa la yughni min ju'. Yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Wujuhun yawma idin na'imatun li sa'iha radiyatun fi jannatin 'aliyah. Banyak muka pada hari itu berseri-seri. Merasa senang kerana usahanya dalam syurga yang tinggi. لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية. Tidak kamu dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna. Di dalamnya ada mata air yang mengalir. فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. Di dalamnya ada pelamin-pelamin yang ditinggikan dan gelas-gelas yang terletak di dekatnya dan bantal-bantal sandaran yang tersusun dan hamparan-hamparan yang terbentang. أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan? وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. Dan langit bagaimana ia ditinggikan? وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. Dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan? Wa ilal ardi kayfa sutihat. Dan bumi bagaimana ia dihamparkan? Fadhakkir innama anta mudhakkirun lasta alaihim bimusaytir. Maka berilah peringatan, kerana sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Illa man tawalla wa kafar. Tetapi orang yang berpaling dari kebenaran serta ia kufur. Fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka. Kemudian sesungguhnya kewajipan kamilah menghisap mereka.